السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kita Fathul Majid, dan kita masih pada bab bayan syai'un min anwa'is sihir, bab penjelasan macam-macam sihir. Dan sudah kita baca dalil yang pertama disebutkan oleh Musannif rahimahullah, innal iyafa wattarq wattiyarah minal jibti. Sesungguhnya iyafah dan tarq dan tiarah termasuk jibt, termasuk sihir. Iyafah, menebak-nebak nasib dengan terbangnya burung. Tarq, dengan tongkat. Wattiarah, juga sejenisnya. Al-khat, dengan tongkat itu dengan mencoret-coret di tanah, di bumi. Dan itu semua hampir sama adalah meramal nasib seseorang. Itu termasuk sihir. Apakah dengan kerikil, atau dengan burung, ataupun dengan yang lainnya. Sekarang yang kedua, berkata Musannif rahimahullahu ta'ala, wa'an ibn Abbasin qala Rasulullah s.a.w. man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan min as-sihr. Siapa yang mengambil satu cabang dari cabang-cabang ilmu perbintangan, maka berarti dia mengambil satu cabang dari cabang-cabang sihir. Zada mazad. Lebih kalau dia lebih. Artinya kalau dia bertambah, ya tambah sihirnya. Demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Wa kadha sahahu An-Nawawi wadz-Dzahabi. Demikian disahihkan hadis ini oleh Imam An-Nawawi dan juga oleh Imam Adz-Dzahabi, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Kalimat dalam hadis, man iqtabasa. Mana iqtabasa? Kata Abu Sa'adat, qabastul ilma waqtabastuhu idza 'alimtuhu. Kata Abu Sa'adat, makna qabastul ilma yakni aku mempelajarinya atau mengambil ilmu tersebut. Intaha. Berarti makna hadis maniqtabasa syu'batan minan nujum, siapa yang mempelajari satu perkara dari ilmu perbintangan, maka dia berarti mempelajari satu cabang dari cabang-cabang sihir. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat iqtabasa maknanya mempelajari. Kalimat syu'bah maknanya ta'ifatun min ilmin nujum, sekelompok atau satu macam dari ilmu-ilmu perbintangan. Syu'bah yani ta'ifah, sebagaimana dalam hadis al-haya'u syu'batun minal iman, seperti dalam hadis rasa malu merupakan satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Ay juz'un minhu, bagian daripadanya. Berarti sihir itu luas, di dalamnya ada bagian-bagiannya. Menebak nasib dengan kerikil, sihir. Menebak nasib dengan garis-garis tangan, sihir. Menebak nasib dengan bintang-bintang juga sihir. Sehingga yang dimaksud di sini adalah mempelajari perbintangan tetapi bukan ilmu tasyir, tetapi ilmu ta'sir. Bedakan antara keduanya. Kalau ilmu tasyir adalah mempelajari peredaran bintang-bintang, sehingga kita bisa menghitung, menduga akan terjadi gerhana tanggal sekian, akan terjadi begini tanggal sekian. Ini ilmu peredaran bintang-bintang. Yang kedua ilmu ta'sir, pengaruh bintang-bintang. Inilah yang haram, inilah yang dikatakan seher. Sebab kalau mempelajari peredaran bintang untuk mengetahui arah timur, barat, utara, selatan dengan bintang, itu tidak mengapa. Bahkan Allah sebutkan di antara fungsi bintang ada tiga. Pertama zinatus sama, hiasan penghias langit. Allah SWT menciptakan langit dan Allah ciptakan bintang-bintang. Walaqad zayyanna sama, sungguh kami telah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Yang kedua adalah untuk melempar syaitan. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada, dalam surat Al-Jin. Siapa yang mencuri berita-berita di langit, kata Allah, sekarang ini, maka mereka akan mendapati lemparan-lemparan bintang. Ini fungsi kedua. Fungsi ketiga, wabin najmi hum yahtadun. Wabin najmi hum yahtadun. Dengan bintang-bintang mereka terbimbing. Kok bisa terbimbing dengan bintang? Terbimbing arah. Tahu mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur dengan bintang-bintang. Oh, bintang ini bintang timur, bintang ini bintang selatan, dan seterusnya. Mempelajari masalah peredaran bintang-bintang dan letak-letak bintang tersebut tidak ada masalah. Tetapi yang haram adalah ilmu ta'sir. Yaitu mempelajari pengaruh-pengaruhnya. Kalau bintang ini muncul maka akan terjadi hujan. Kalau bintang ini muncul maka nasib orang demikian-demikian. Kalau yang lahirnya di bintang ini maka dia akan jadi orang yang dermawan. Kalau lahirnya di bintang itu, ketika bintang itu muncul maka dia akan jadi orang pemberani. Kalau lahirnya di bintang ini, dan muncullah ramalan-ramalan bintang. Fahadha haram, termasuk seher. Maniqtabasa syu'batan minan nujum, siapa yang mempelajari salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu perbintangan, maka berarti dia mempelajari satu cabang dari cabang-cabang ilmu seher. Qauluhu maniqtabasa syu'batan minas seher ay al-muharram ta'allumuhu. Ay al-muharram ta'allumuhu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Mengapa ada kalimat al-muharram ta'allumuhu? Karena ada ilmu bintang yang tidak muharram. Dan ilmu tasyir. Yang haram ilmu ta'sir. Harus bedakan antara keduanya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, faqad sarraha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi anna ilman nujum min as-sihr. Nabi SAW dalam hadis ini menjelaskan bahwa ilmu perbintangan tadi atau ilmu pengaruh bintang-bintang ini termasuk jenis-jenis sihir. Waqad qala ta'ala, sedangkan Allah sudah berfirman tentang ilmu sihir, wala yuflihu as-sahiru haitsu ata. Wala yuflihu as-sahir haitsu ata. Tidak akan baik tukang sihir dari manapun datangnya. Enggak akan falah. Enggak akan baik tukang-tukang sihir dari manapun dia. Ini ikhwan ibn a'azakumullah menunjukkan bahwa ilmu sihir adalah ilmu yang haram. Zada ma zada. Ai kullama zada min ta'allumi ilmi an-nujum zada fil ismi al-hasil bi ziyadati al-iqtibas min syu'abihi. Maknanya zada ma zad akan tambah kalau dia tambah. Yani setiap bertambah mempelajari ilmu perbintangan tersebut, semakin bertambah mempelajari ilmu ta'sir, ilmu pengaruh-pengaruh bintang, maka akan bertambah dosa yang didapatkan. Biziyadatil iqtibas min syu'abihi, semakin bertambah cabang-cabang dia pelajari, maka semakin banyak dosanya. Fa innama ya'taqiduhu fin nujum, karena apa yang diyakini dalam masalah bintang-bintang, minat ta'siri batil. Karena apa yang dipelajari dari pengaruh-pengaruh bintang adalah batil. Kama ana ta'sir as-sihr batil. Sebagaimana pengaruh-pengaruh sihir juga batil. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Berkata musannif rahimahullah, walinnasai min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata musannif, dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man 'aqada 'uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara. Siapa yang membuat simpulan-simpulan tali kemudian meniup-niupnya, maka berarti dia melakukan sihir. Wa man sahara faqad asyrak. Dan siapa yang berbuat sihir, maka dia telah jatuh dalam kesyirikan. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Dan siapa yang bergantung pada sesuatu, maka Allah akan pasrahkan kepadanya. Perhatikan ikhwan fillah na'azakumullah, beberapa ciri-cirinya. Sudah disebutkan tadi beberapa macam. Ada yang menebak-nebak nasib dengan terbangnya burung. Ada yang menebak nasib dengan kerikil-kerikil. Ada yang menebak nasib dengan kartu, ada yang menebak nasib dengan bintang-bintang. Termasuk sihir adalah kalau dia membuat simpulan-simpulan tali, kemudian ditiup, buah. Itu juga sihir. Itu juga termasuk sihir. Kemudian kata Nabi SAW, dan siapa yang berbuat sihir, dia jatuh ke dalam syirik. Dan siapa yang bergantung pada sesuatu akan dipasrahkan kepadanya. Bergantung pada tali, dipasrahkan pada tali tersebut. Bergantung pada cincin, dipasrahkan pada cincin tersebut. Ila akhirih. Di dalam syarahnya disebutkan bahwa hadis ini disebutkan oleh musannif dari Abu Hurairah, dan kemudian disebutkan yang mengeluarkannya adalah Imam An-Nasa'i. Wa qad rawahu An-Nasa'i marfu'an. Dan Nasa'i juga telah meriwayatkan hadis ini secara marfu' yang bersambung sampai kepada Nabi. Wa hasanahu Ibnu Muflih, dan disahihkan oleh Ibnu Muflih. Kalau tadi disebutkan kalimatnya berkata Abu Hurairah, siapa yang mengikat ikatan-ikatan kemudian meniupnya, maka dia telah berbuat sihir. Baik. Maka dibahas dalam syarahnya, ternyata ada hadis yang marfu'. Maknanya marfu' disambungkan kepada Nabi. Abu Hurairah tidak mengatakan langsung man 'aqada 'uqdatan, tetapi mengatakan qala Rasulullah SAW. Dan itu disahihkan, dihasankan oleh Ibnu Mufleh dalam Adab Syar'iyyah. Sedangkan Imam An-Nasa'i yang mengeluarkan hadis ini adalah seorang imam hafiz, namanya Ahmad Ibn Shu'aib Ibn Ali Ibn Sinan Ibn Bahr Ibn Dinar, kunyahnya Abu Abdurrahman, Sahibus Sunan, penulis kitab Sunan yang dikenal dengan Sunan An-Nasa'i. Rawan Muhammad Ibn Al-Muthanna wa Ibn Bashar wa Qutaybah wa Khalq. Beliau meriwayatkan hadis dari Muthanna, dari Ibn Bashar, dari Qutaybah dan lain-lain. Wa kana ilaihi al-muntaha fil ilmi bi'ilalil hadis. Dan berujung pada beliau, berarti paling alimnya, berujung pada beliau ilmu tentang ilalul hadis. Siapa pakarnya ilalul hadis? Imam An-Nasa'i rahimahullah. Mata sanata salasin wa salasimi'ah. Beliau meninggal pada tahun 303. Walahu samanun wa samanuna sana. Dalam keadaan beliau meninggal berumur 88 tahun rahimahullah. Hadisnya, man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahar. Siapa yang mengikat ikatan-ikatan, membikin simpulan-simpulan tali kemudian meniupnya, i'lam anna as-sahara idza aradu 'amal as-sihr aqadu al-khuyuta wa nafasu 'ala kulli 'uqdatin. Ketahuilah bahwa tukang sihir ketika ingin melakukan sihirnya, dia akan mengambil satu benang atau satu tali, temali, kemudian dibikin simpulan-simpulan dan akan ditiup pada setiap simpulan tersebut. Hatta naqid kullu ma yuriduna minas sihir, sampai dia ikat di sana semua yang dia inginkan dari sihir. Simpulan pertama, si fulan tidak bisa bangun. Buah. Simpulan kedua, si fulan begini. Buah. Simpulan ketiga, sampai rencana-rencananya dia simpulkan semua di dalam tali tersebut kemudian ditiup. Ini adalah yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir, dan itu pula yang Allah sebut di dalam surat Al-Falaq. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syarrin naffatsati fil 'uqad. Min syarrin naffatsat fil 'uqad. Siapa itu naffatsat fil 'uqad? Peniup-peniup di simpulan tali, tukang sihir. Sehingga jangan takut dengan sihirnya para sahara. Jangan takut dengan sihirnya tukang-tukang sihir. Karena Allah sudah mengajarkan antinya. Allah sudah mengajarkan perlindungannya. Qul, kata Allah, katakan, a'udhu birabbil falak, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafasat fil uqad, wa min syarri hasidin idha hasad. Katakan, aku berlindung pada Rabbul Falak. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluknya yang jahat. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan berlindung dari malam apabila semakin gelap gulita. Biasanya praktek-praktek sihir itu tengah malam, di dalam kegelapan. Sampai kemudian wa min syarrin naffatsat fil 'uqad, dan kami berlindung kepada Rabbul Falak dari nafasat, para wanita-wanita peniup-peniup di simpulan-simpulan tali. Kemudian disebutkan secara umum, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila mendengki, orang yang hasad apabila mereka hasad. Sebab biasanya orang yang hasad tanpa sebab, enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba jengkel kepada kalian. Kok mereka itu semakin semangat ngajinya, kurang ajar. Loh, kok marah? Itu hasad namanya, dengki. Nanti lihat, saya akan bikin mereka begini, mereka bikin begitu. Karena hasad, maka mereka melakukan praktek-praktek sihir. Walhamdulillah, tidak berhasil menyihir Rasulullah SAW. Rasulullah SAW disihir oleh Labid bin Al-Asam. Tentunya apa yang diniatkan oleh Labid bin Al-Asam sekian besarnya, mungkin ingin membunuhnya. Tetapi yang terjadi pada Nabi hanya sedikit saja. Nabi terlupakan, aku harus kemana hari ini? Ke istri yang ini apa istri yang itu? Maka Jibril datang, engkau wahai Rasulullah disihir oleh Labid bin Al-Asam bil mishti wal mushatah, dengan rontokan-rontokan rambut yang diikat dengan buhul-buhul, dengan simpulan-simpulan tadi, tali yang kemudian dilemparkan di sumur ini. Kemudian diajarkan surat An-Nas dan Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dan yang kedua Al-Falaq yang tadi sudah kita bacakan. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ikhwan ibn na'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya'ni sawahir allati yaf'alna dhalik, di dalam ayat tadi min syarrin naffatsat fil 'uqad, dari peniup-peniup yang meniupkan di buhul-buhul, di simpulan-simpulan tali, itu adalah tukang sihir. Walaupun disebut perempuan, tetapi maknanya umum setiap tukang sihir. Kita berlindung kepada Allah dari tukang sihir yang meniup-niup di buhul-buhul dari kejahatan mereka. Yani sawahir, yang dimaksud dalam ayat ini jelas sawahir. Secara makna, secara lafaz, dan secara asbabun nuzul. Karena asbabun nuzulnya ketika Rasulullah SAW disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Asam. Sawahir allati yaf'alna dhalik, yaitu tukang-tukang sihir yang melakukan praktek-praktek seperti itu. Wan nafas, nun, fa, dan sa, yang disebutkan tadi nafasat dari kata nafas, maknanya adalah an-nafhu min riq, seperti tiupan tapi mengandung, kalau kata orang kesehatan, droplet ya, ada cipratan-cipratannya. Wah, jadi tidak hanya meniup begitu, tidak, tetapi mengeluarkan sedikit ludah. An-nafakh min riq wa huwa duna tafal, dan itu di bawahnya tafal. Bahasa Arab sangat kaya. Kalau meludah itu tafala yatfulu, ludahnya banyak. Ya. Kalau busok, yabsuku, itu dengan lendir yang kental, apa namanya? Itu namanya basoko, yabsuku, lebih atas lagi. Di bawahnya yatful, meludah. Di bawahnya meludah, itu yang tadi nafasa. Kalau meniup tanpa ludah, nafakha. Nafakha, meniup seperti meniup balon, itu namanya nafakha. Tapi kalau sudah nafasa, sa, itu sudah ada percikan ludahnya. Kalau tafala, meludah. Kalau basaka, mengeluarkan lendir yang dari kerongkong atau dari paru-paru. Kembali kepada kitab. Wanafsu fi'lu sahir. Nafas tadi ini adalah apa yang biasa dilakukan oleh tukang-tukang sihir. Fa'idha takayyafat nafsuhu bil khubthi wasyarr. Kalau tukang sihir tadi sudah meniatkan kejelekan, sudah meniatkan khabith, perbuatan jeleknya, perbuatan busuknya, maka mulai dia akan meniupkan dengan tiupan nafas tadi. Puah, puah begitu. Alladhi yuriduhu bil mashur wa yasta'inu alaih. Kemudian dia meminta atau merencanakan apa yang akan dilakukan pada orang yang akan disihir. Bil arwahil khabithah, dengan roh yang jelek, roh yang busuk. Nafakha fi tilkal uqdah, ditiupkan kesimpulan-simpulan tadi. Nafkhan ma'hu riq, tiupan yang mengandung ludah. Fayakhruj min nafsihi al-khabithah, maka keluarlah dari jiwa jeleknya, keluarlah dari jiwa yang busuknya, mumazaj, tercampur dengan air liurnya, lisyarri wal adza, untuk kejelekan, untuk menyakiti, untuk melakukan hal-hal yang busuk. Muqtarinun lirriqil mumazad lidhalik, bercampur dengan riknya, dengan ludahnya dalam masalah itu. Wa qad tasa'ada huwa warruhu syaitaniyah ala adal mashur, dan seringkali didukung dengan bantuan dari jin-jin, syaitan-syaitan, untuk menyakiti sang mashur. Fayusibuhu sihir biidnillahi ta'ala, maka sihir tadi akhirnya menyebabkan satu kejelekan kepada orang yang disihir dengan izin Allah, dengan takdir Allah, yani biidnillahi al-kauni al-qadari, ini dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, la syar'i, bukan izin Allah secara syar'i. Kalau secara syar'i Allah tidak mengizinkan, secara syar'i Allah mengharamkan, dan Allah menyebutnya sebagai kufur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka mempelajari sesuatu, kata Allah, yang membuat pecah belah rumah tangga, suami dengan istri, istri dengan suaminya. Barakallahu fikum. Maka dikatakan di sini, dengan takdir Allah, bahwa jangan lupa, walaupun sihir itu kadang berpengaruh, tapi itu dengan takdir Allah, jangan takut. Kalau tahu yang menakdirkan adalah Allah, maka doalah kepada yang menakdirkan Allah, jangan takdirkan padaku. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tukang sihir, meminta kepada syaitan, kepada jin-jin, bekerja sama dengan syaitan-syaitan. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka kalaupun terjadi ada silet paku masuk ke dalam perut, qadarullah, bisa terjadi. Jangan menyatakan berarti tukang sihir ini ala kulli syai'in qadir, bukan. Jangan berkata berarti syaitan-syaitan ini adalah orang yang memiliki kekuatan atau makhluk yang memiliki kekuatan kudrah, tidak. Allah subhanahu wa ta'ala yang memang maha kuasa untuk menakdirkan apapun. Kalau Allah tidak takdirkan, gak akan terjadi. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berani menghadapi tukang sihir, tidak takut sama sekali. Silakan. Kalau engkau menantang, aku siap. Tidak takut. Mengapa? Karena tahu kalau Allah tidak takdirkan, gak akan terjadi. Ikhwan ibn a'azakumullah, disuruh dia mandi sebagaimana dirinya juga mandi, kita masuk api bareng-bareng. Karena dia tampil di hadapan umum, lihat saya bakar diri, api menyala-nyala di tubuhnya. Kemudian menantang Syekhul Islam rahimahullah. Dijawab begitu, kamu mandi yang bersih, saya mandi yang bersih, kita masuk dalam api bersama-sama. Aku berdoa pada Allah, engkau pakai sihirmu. Tidak berani. Tidak berani. Mengapa? Ikhwan ibn a'azakumullah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia memakai sesuatu di tubuhnya yang melindungi dirinya dari api, sehingga dengan mandi hilang itu. Taib. Kemungkinan kedua, bahwa dia minta bantuan kepada syaitan, kepada jin. Sedangkan kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membaca ayat kursi, membaca ayat Allah, berdoa kepada Allah, syaitan akan lari dan dia akan mati terbakar. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan, wa man sahara faqad asyraq. Ikhwan ibn a'azakumullah, ucapan tadi disebutkan qalahu Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya tukang sihir meniupkan dengan ludahnya, dengan menumpahkan segenap jiwa jeleknya, kemudian dengan bantuan dari syaitan, maka kadang-kadang terjadi apa yang mereka inginkan, biidnillahil qadari, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Qayyim, Wa man sahara faqad asyrak. Siapa yang melakukan sihir maka dia telah jatuh dalam kesyirikan. Nassun fi anna sahir musyrik. Ini dalil yang sangat jelas bahwa seorang yang melakukan praktek sihir dia musyrik. Ikhwanuddin a'azzakumullah. Jangan berkata bahwa kami cuma bermain-main. Tidak. Itu bukan mainan. Kami cuma sendaguro atau cuma main-main. Tidak. Siapa yang melakukan praktek sihir, dia jatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Apa di antara sihir yang mereka jadikan main-main? Jelangkung. Siapa itu jelangkung? Nama manusia apa nama jin? Tidak tahu siapa. Kemudian dipanggil-panggil, jelangkung, kami punya pesta kecil-kecilan. Datang enggak dijemput, pulang enggak diantar. Kemudian berikan sesajen-sesajen. Tiba-tiba bergerak bonekanya. Jangan main-main. Jangan main-main. Engkau berdoa kepada selain Allah sudah syirik. Menyeru selain Allah syirik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi sungguh-sungguh benar-benar mempraktekkan praktek-praktek sihir atau datang ke tukang sihir meminta bantuan. Wa hadza barakallahu fikum faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idla yata'atta sihir biduni syirik. Karena enggak ada yang namanya sihir tanpa syirik. Enggak ada. Ikhwan ibn a'azakullahu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernah kita ruqyah seorang santri karena kemasukan jin. Setelah sadar dengan ruqyah tersebut ditanya, kamu main-main apa dalam masalah ini? Tenaga dalam? Kebal dan sebagainya? Bukan Ustaz, saya itu disuruh dan dipaksa oleh paman saya untuk main kuda lumping. Main kuda lumping yang pakai sihir. Tapi semuanya dengan zikir, kata anak tadi. Semuanya dengan zikir. Iya Ustaz, ini catatannya udah lusuh, udah digulung-gulung catatannya. Saya baca ini Allahu Akbar sekian kali, Subhanallah sekian kali, Alhamdulillah sekian kali. Dikir semua. Saya yakin ada syiriknya. Sebentar. Mana lagi? Dikir semua. Sampai pada kalimat aku meminta pada penunggu gunung kidul apa gunung apa. Gitu. Ini siapa ini yang kamu panggil? Gak tahu Ustaz. Zikir-zikir tadi yang sekian banyaknya gugur dengan satu kesyirikan ini. Berdoa pada selain Allah, meminta pada selain Allah. Jadi itu hanya kamuflase, hanya tipuan saja. Mengapa? Karena syaitan tahu, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, gugur amal-amalanmu. Engkau baca la ilaha illallah 100 kali, 1000 kali, 70 ribu kali sekalipun, gugur, hilang, enggak berbekas. Baca subhanallah, baca takbir, baca tahmid, semuanya gugur. Dengan satu kesyirikan aku meminta kepada penunggu gunung ini dan seterusnya. Habis. Itu semua cuma main-main. Mengapa? Gugur dengan dalil la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik akan gugur amalan-amalanmu. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian keadaannya. Demikian pula rajah-rajahnya. Saya sudah pernah lihat dengan mata kepala ini. Hanya dikir saja saat buka jimatnya, katanya zikir bismillahirrahmanirrahim, hanya kalimat bismillah saja sama alhamdulillah. Ini kamu bilang bismillah? Iya Ustaz, bismillah. Baca yang benar. Apa bacanya? Ba sin alif, kemudian ha. Itu bismillah bukan? Hah? Bukan. Bisa dibaca babi bu awalnya. Babi bu ha. Itu main-main. Kamu kira ini bismillah? Iya saya kira itu bismillah. Bukan. Kalau ba-nya ada banyak, alifnya ada banyak, ha-nya ada banyak, itu bukan bismillah. Itu adalah meletehkan bismillah. pernah lihat raja-raja dari atas, bismillah dari kiri, bismillah dari, dikiranya, tapi kalau diperhatikan tidak, ya. Ditambah hurufnya sekian, diharturnya sekian dan sebagainya, kemudian ada empat penjuru mata angin, Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail. Apa ini maksudnya? Katanya Ustaz, kata guru saya, nanti empat malaikat ini bersama kita. Urusan kematian, Izrail bersama kita. Urusan rezeki, Mikail bersama kita. Astagfirullah. Mereka malaika yang Allah katakan di antara sifat-sifatnya adalah yaf'aluna ma yu'marun. Mereka malaikat yang tidak mau melakukan kecuali apa yang Allah perintahkan. Mereka hanya disuruh. Kalau Allah katakan berikan rezeki kepada si fulan, maka malaikat tadi memberikan. Kalau Allah katakan jangan, ya jangan. Berarti siapa yang memberi? Bukan malaikat. Allah yang memberi, malaikat yang disuruh. Maka mintalah kepada Allah, bukan kepada malaikat. Kalau Izrail sudah Allah katakan, matikan si fulan, apakah berani dia menunda kematiannya? Wahai Izrail, tunda setahun aja. Tak bisa. Yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun malaikat, kata Allah, yaf'aluna ma yu'marun. Ini ikhwan ibn na'azakumullah, terbukti. Semua sihir, apakah dalam bentuk jimat-jimat tadi, dalam bentuk mantra-mantra, dalam bentuk segala macam kalimat-kalimat yang kata mereka bahwa itu adalah zikir-zikir, ternyata dicampuri kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Qauluhu, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang bergantung pada sesuatu, maka akan dipasrahkan kepadanya. Aiman ta'allaqa qalbuhu syai'an, yakni siapa yang hatinya cenderung pada sesuatu, bihaitu ya'tamid alaih, di mana dia menyandarkan kepada benda itu, wa yarjuhu, dan mengharapkan kepada benda itu, wa kalallahu ila dzalika syai, maka Allah akan pasrahkan dia kepada sesuatu tersebut. Kalau dia berharapnya kepada cincin, bahwa dengan cincin ini saya akan kebal, enggak akan bisa dilukai, enggak akan bisa dibunuh, enggak akan bisa disakiti, berarti hatinya bergantung pada cincin tersebut, atau benang yang diikat di pinggangnya, atau benang yang diikat di lengannya, atau bergantung pada sesuatu yang lain. Dengan mengharapkan keselamatan, mengharapkan bahwa dia gak akan bisa diganggu, saat itulah Allah pasrahkan dia kepada benda tersebut. Allah gak akan tolong dia. Faman ta'allaqa ala rabbihi wa ilahihi wa sayyidihi wa maulahu Rabbak rabbi kulli syai wa malikih kafahu wa waqahu. Sebaliknya siapa yang bergantung kepada Allah, kepada Rabbnya, kepada ilahnya, kepada sayyidnya, kepada maulanya, yaitu Allah rabbu kulli syai, penguasa segala sesuatu, wa malikih, dan pemiliknya, maka niscaya Allah akan cukupi dia. Waqahu wa hafidhahu, Allah lindungi dia, Allah jaga dia, wa tawallahu, Allah akan bela dia. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, maka sebaik-baik maula dan sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Alaisa Allahu bikafin 'abdah, bukankah Allah akan mencukupi hambanya? Bala. Wa man ta'allaqa 'ala as-saharah, sedangkan siapa yang bergantungnya pada tukang-tukang sihir, pada syaitan-syaitan dan lain-lainnya dari makhluk-makhluk, wakalahu Allahu ila man ta'allaqahu, maka Allah akan pasrahkan dia kepada siapa yang dia bergantung padanya. Fahalak, dan pasti dia binasa. Pasti dia binasa. Wa man ta'ammala dhalika fi ahwalil khalqi, siapa yang memperhatikan keadaan-keadaan para makhluk, wa nadhra bi'ainil basirah, dan dia pandang dengan pandangan ilmu, akan melihat buktinya secara nyata. Ra'a dzalika 'iyanan, kamu akan melihatnya dengan mata kepalamu sendiri, bukti-buktinya. Wahada min jawami'il kalim, dan ini termasuk jawami'il kalim dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, barakallahu fikum. Sadaqa rahimahullah, beliau benar rahimahullah. Mana ada tukang sihir hidupnya nyaman, kaya raya, tidak ada. Semua hidupnya sengsara, bangkrut, diliputi dengan ketakutan-ketakutan. Lilinya mati, kualat katanya. Tidak boleh mati, dijaga terus. Mati, marah syaitannya. Kamu yang diperbudak oleh syaitan, atau syaitan yang kamu perbudak? Dia merasa saya memiliki jin-jin, saya pelihara. Salah. Kamu yang dipelihara oleh jin, kamu yang diatur oleh jin, kamu yang disiksa oleh jin, yang dibelenggu di lehermu. Harus syaratnya dilengkapi, harus ininya dilengkapi. Saya Jumat Kliwon harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Susah. Sudah susah, enggak ada manfaatnya. Ikhwanuddin a'azakumullah, perintah-perintah Allah kepada kita manusia, perintah-perintah Allah untuk beribadah kepadanya, semuanya tidak susah dan semuanya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Iya Pak, iya. Disuruh berwudu, disuruh bersih, disuruh. Sedangkan jin-jin tadi, syaitan-syaitan tadi berkata pada dukunnya, jangan mandi. Sehingga jangan heran kalau mereka bau busuk, kotor. Kalau bersih, setannya malah lari, enggak betah di situ. Na'udzubillah. Apa syarat-syaratnya? Harus ini yang paling busuk, yang paling najis. Na'udzubillah min dzalik. Ini khonibni na'azakumullah, justru dijadikan syaratnya adalah yang seperti itu. Sehingga sudah susah, sengsara, tidak nyaman. Kamu jangankan masuk ke rumahnya, lewat di hadapannya, melihat rumahnya suram, mengerikan, ini rumahnya dukun. Ikhwanuddin na'azakumullah, mengapa demikian? Wukila ilaih, Allah sudah pasrahkan dia. Allah tidak tolong dia, Allah tidak bantu dia. Allah pasrahkan dia pada apa yang dia bergantung kepadanya. Berbeda dengan kaum muslimin yang walaupun mereka sederhana, bukan kaya raya, tapi nyaman hidupnya, bersih, tentram, ceria. Masya Allah, lewat rumahnya pengen masuk, assalamualaikum. Karena terlihat begitu nyamannya. Ahli tauhid, ahli sunnah. Qala al-musannif rahimahullahu taala, musannif berkata lagi membawakan riwayat yang ketiga. Wa an ibni Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, ala unabbiukum mal'adhah hiya an-namimah al-qalatu baina an-nas. Rawahu Muslim fi sahihih. Kata musannif rahimahullah, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, ala unabbiukum mal'idhah mal'adhah, dibaca 'idhah dibaca 'adhah. Tahukah kamu apa itu 'idhah? Hiya an-namimah. Allah adalah namimah, mengadu domba di antara manusia. Al-qalatu bainan nas, yang selalu menukil ucapan-ucapan di antara manusia untuk mengadu domba. Dari sini ke sana, kamu dikatakan begini oleh si fulan. Datang ke si fulannya, katanya dia benci sama kamu. Nukil lagi ke sana, dia katanya enggak mau lagi ketemu kamu, enggak mau lihat wajahmu. Balik lagi ke sana, dia berkata kepadamu, kalau begitu kamu begini. Ini khonibni na'azakumullah adalah idah, atau dikatakan namam. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin diantara kita ada yang bertanya, mengapa dibawakan hadis ini dalam bab masalah sihir? Bukankah namimah bukan sihir? Apa mengadu domba termasuk sihir? Ikhwani biddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena mengadu domba ini barakallahu fikum lebih memecah belah daripada sihir. dan sering disamakan dengan sihir dalam pengaruh-pengaruh jeleknya. Namimah sering disamakan dengan sihir dalam masalah apa? Pengaruh-pengaruh jeleknya. Bahkan dikatakan an-namah, tukang adu domba, bisa merusak manusia satu hari lebih dari apa yang dirusak oleh tukang sihir satu tahun. Lebih daripada apa yang dirusak oleh tukang sihir satu tahun. Tukang sihir satu tahun berapa yang dirusak? Ikhwanibidina azakumullah, si fulan dan si alan cerai. Si fulan dipelet, masuk ke sini rusak rumah tangganya. Yang ini dirusak, berapa? Hitunglah. Tetapi barakallahu fikum, namam bisa hancur satu negara oleh satu namam. Tidak perlu satu tahun, hanya beberapa hari saja. Sebarkan provokasi-provokasi dan terjadilah keributan, pertikaian antara dua suku, dua kelompok yang berbeda. Kemudian terjadilah pertikaian, pembunuhan, peperangan, pertumpahan darah. Kembali kepada kitab. Di dalam sarahnya disebutkan ala udabbiukum, maknanya ala ukhbirukum, maukah aku beritahu, maukah aku beri kabar pada kalian. Mal adhu difathahkan dengan fathah muhmalah dan sukunul mu'jamah, yani al adhu. Qala Abu Sa'adat hakadha yurwa fi kutubil hadis, begini diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis. Al adhu, al adhu alladhi fi kutubil gharib, sedangkan dalam kitab gharib. Ala unabbiukum mal idah, berarti bisa dibaca al adhu dan al idah. Dikasrahkan di ain dan difathahkan di sad. Berkata Zamakhsyari, asluha, asal katanya adalah dari kata adha, al-adhatu. Fi'luhu minal adha, wa huwa al-buhd, maknanya adalah buhtan, kedustaan. Fahudhifa lamuhu, dihilangkan huruf awalnya, huruf akhirnya, karena huruf akhir disebut dengan lam, huruf tengah disebut dengan ain, huruf awal disebut dengan fa, dari kata fa'ala. Kalau dikatakan fa-nya, berarti huruf pertamanya. Kalau dikatakan ain-nya, huruf tengahnya. Kalau dikatakan lam-nya, huruf akhirnya. Fahudhifa lamuhu, maka dihilangkan huruf akhirnya dari asalnya al-adha. Tak marbutahnya dihilangkan jadi al-adha. Kama hudhifat minas sunnah wasyafah, sebagaimana kadang suka dihilangkan dari kata sanah dan syafah. Sering kita dengar kalimat sanan, sering dengar kita kalimat syafah, dihilangkan taknya. Wa tujma ala idin, dan dijamakkan dengan idin. Al-adah jadi idin. Apa diantaranya dalam Quran? Mereka menjadikan Al-Qur'ana idin. Itu idin, kedustaan, kedustaan. Thumma fasara biqaulihi an-namimah, kemudian Nabi tafsirkan bahwa yang dimaksud kedustaan di sini adalah namimah, mengadu domba, al-qalatu bainan nas, memindah-mindahkan ucapan di antara manusia, bahkan kadang-kadang bukan hanya memindahkan tetapi memindahkan waziyadah, memindahkan dan ditambah dengan kalimat tambahan. Fa atlaqa 'alaiha al-'adhu li'annaha la tanfaq 'anil kadhib, karena biasanya mengadu domba tidak lepas dari kedustaan. La tanfaq 'anil kadhib wal buhtani ghaliban, karena seringkali yang namanya namimah, mengadu domba, tidak lepas dari kedustaan, tidak lepas dari tambahan-tambahan, dari bumbu-bumbu. Saya itu kurang suka sama dia. Ya bukan apa-apa sih, karena dia oleh orang tadi pindahkan. Tahu kamu saya dengar apa kemarin? Dia benci kamu, gak suka sama kamu. Lihat, beda gak dengan yang pertama? Beda jauh. Nadanya berbeda, lafadznya juga berbeda, bahkan ditambahi, entah kenapa dia benci banget sama kamu. Ini kalimat benci banget dari mana? kurang suka, mungkin karena ada kekurangan sesuatu yang dia khawatir. Tetapi kalau diadu domba akan rusak. Apalagi diberitakan dengan tambahan-tambahan, dengan ziyadah. Kemudian dianya berkomentar. Komentarnya dikembalikan lagi kepada orang pertama. Kamu kan cuma bilang kurang suka. Dia langsung marah kepadamu. Dia langsung bilang begini, bilang begitu. Kadzab. Orang ini kadzab. Na'udzubillah. Sifat kadzib adalah sifat yang tidak pantas bagi seorang mukmin. Karena Nabi menyatakan, innal mukmin la yakdzib. Sesungguhnya orang beriman gak akan berdusta. Kata Nabi, al-mu'min la yakdzib. Orang beriman gak akan berdusta. Barakallahu fiikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya namimah dikatakan dengan adhu atau al-idah, kedustaan, karena tidak lepas dari kedustaan. Itu ucapan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Dzakar Ibnu Abdul Barr, disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dari Yahya Ibnu Abi Katsir, beliau berkata, yufsidun namam al-kadzab fi sa'ati ma la yufsidu sahir fi sana. Ini yang saya katakan tadi. Ibn Abdul Barr menukil dari Yahya Ibn Abi Katsir rahimahumallah, semoga Allah merahmati beliau. Kata beliau, sesungguhnya namam, tukang adu domba, akan merusak satu saat saja apa yang tidak dirusak oleh tukang sihir satu tahun. Tukang sihir satu tahun merusak sekian, sedangkan namam merusak satu saat saja bisa lebih dari itu. Na'udzubillah minan namimah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari namimah. Demikian dinukil barakallahu fikum oleh Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Furu'. Qala Abu Al-Khattab fi 'uyunil masail wa min as-sihri as-sa'y bin namimah wal ifsad bainan nas. Termasuk dari sihir adalah upaya mengadu domba dan merusak hubungan manusia. Hati-hati. Ternyata dari jenis-jenis sihir ada yang namanya namimah. Wa minas sihri, kata Abu Al-Khattab rahimahullah, termasuk sihir adalah upaya untuk mengadu domba di antara manusia, upaya untuk merusak hubungan manusia, upaya untuk memecah belah manusia, upaya untuk menjadikan satu negeri porak-poranda. Ikhwan ibn a'azakullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa makna sihir secara lughah? Masih ingat pada pertemuan yang lalu atau pertemuan yang sebelumnya di awal bab sihir? Sihir dari kata sahar, sepertiga malam terakhir, yang biasanya sunyi, sepi, samar. Samar itu tidak jelas. Sehingga sihir itu dinamakan sihir karena pengaruhnya sangat samar. Tiba-tiba dia komat-kamit di kamarnya, di hadapan dupa kemenyannya, buah meniup-niup di buhul-buhulnya, tiba-tiba di tempat lain terjadi satu kejadian. Apa hubungannya? Mashur. Samar. Hubungannya sangat samar, tidak jelas. Maka itulah dinamakan sihir itu sihir. Sekarang kita lihat kesamaannya dengan namimah. Orang yang tadinya akrab, pahlan, kaif halak, mukher, akrab sekali, gimana kabarnya keluarga dan sebagainya, tiba-tiba besok kaif hal, mukher, mukanya berubah. Ini kenapa ini? Samar, tidak jelas. Udah, jangan pura-pura, dia pergi. Orang tadi bingung, ini kenapa orang ini? Persis seperti perbuatan sihir. Orang ini sihir oleh siapa? Kok tiba-tiba berubah? Teman saya yang paling akrab tiba-tiba berubah. Ternyata dia mendengar dari Namam berita-berita sehingga tiba-tiba berubah. Setiap ucapan jujurnya dianggap dusta. Setiap ucapan yang bisa ditafsirkan, ditafsirkan dalam keadaan salah. Ucapan jujur, saya sungguh begini, ndah kamu dusta, saya gak percaya sama kamu. Ajib. Yang sekian tahun percaya, tiba-tiba hilang kepercayaannya. Sebaliknya setiap kalimat yang sesungguhnya tidak mengarah ke dia, itu maksudnya saya. Jelas maksudnya saya yakin itu, pasti saya yang dimaksud. Ajib. Orang itu berbalik 180 derajat. Apa hubungannya? Tidak kelihatan, samar. Oleh karena itulah namimah juga disebut dengan sihir oleh Abu Khattab rahimahullah. Wa minas sihri an-namimah. Termasuk sihir adalah namimah. Qala fil furu', berkata dalam kitab al-furu', wa wajhuhu annahu yaqsidul adza bi kalamihi wa 'amalihi. Sisi persamaannya dengan sihir adalah bahwa dia meniatkan niat-niat jelek seperti sihir. Sihir juga meniatkan niat-niat jelek dengan ucapannya dan perbuatannya. Ala wajhil makr, dengan cara tipu daya yang tidak terlihat. Wal haylah, dengan tipu daya. Asbahas sihir, mirip dengan sihir. Dia tiup-tiup dari sana, fuh. Cuma komat kamitnya bukan mantra. Komat kamitnya nukil berita. Percayalah. Kesana juga sama. Kamu ceritakan semua. Dia itu begini, dia itu begini. Sama. Setelah itu terjadilah apa yang terjadi. Tiba-tiba bertikai, tiba-tiba berantem, tiba-tiba saling bunuh, tiba-tiba saling melempar dan seterusnya. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Mirip dari sekian sisi dengan sihir. Wa hadha yu'rafu bil 'urfi wal 'adati annahu yu'assir. Dan ini telah diketahui secara kebiasaan bahwa memang berpengaruh. Memang berpengaruh. Wa yantuj ma ya'lamuhu sihr aw akthar. Dan itu bisa melahirkan apa yang dilakukan oleh tukang sihir bahkan lebih. Namimah bisa melahirkan apa yang dilakukan oleh tukang sihir bahkan lebih. Apa diantaranya hasil dari praktek sihir? Apa disebutkan dalam Quran? Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka mempelajari satu ilmu yang menyebabkan suami istri berpecah. Baik, bagaimana namimah? Bisa? Seringkali. Hati-hati wahai kaum muslimin. Jangan sampai terpengaruh dengan namam, akhirnya rumah tangga kita rusak. Saya melihat istri kamu jalan sama si fulan. Entah, saya tidak tahu sih sama laki-laki mana, tapi sama laki-laki lain. Ternyata saudaranya sendiri. Cuma dia tidak mau ngomong saudaranya, sengaja ingin mengadu domba. Seorang budak dijual dengan harga murah di zaman dulu, di zaman para sahabat. Padahal hebat, maksudnya orangnya tidak cacat, dalam keadaan dia bisa bekerja kuat dan seterusnya. Apa kelemahannya? Kok tidak ada yang mau beli? Dia ini normal, sehat, kuat, cuma namam. Cuma itu. Iya. Saya beli. Dengan menganggap bahwa namimah itu kecil, enggak penting. Yang penting saya harus hati-hati karena dia namam. Saya tidak akan percaya. Saya tidak akan percaya. Tiba-tiba dia berkata kepada istrinya bahwasanya dia itu memiliki kebencian pada kamu, dia itu akan begini, akan begitu dan seterusnya. Dengan berita-berita dusta. Kata sang istri, saya tidak percaya. Lihat saja nanti. Kamu akan lihat buktinya. Bisikan lagi kepada suaminya bahwa kamu itu begini-begini, istri kamu itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Cobalah kamu uji. dia. Dia akan tahu bagaimana marahnya dia. Coba kamu berbuat seperti ini. Si pembeli tadi berkata, saya tidak akan percaya kecuali kalau saya buktikan. Dia buktikan. Menuruti permintaan atau usulan si budak tadi. Ternyata istrinya marah besar. Mengapa? Satu bukti tadi, tes tadi, membenarkan pikir si istri sekian yang tadi ceritakan oleh si budak tadi. Berarti benar semua. Udah marah-marah ditenangkan sama budaknya. Jangan marah-marah, sabar. Aku punya caranya, gampang. Untuk menjadikan suami kamu cinta pada kamu kembali. Ambil 3 helai jenggot yang paling bawah. Kamu berikan pada saya akan begitukan. Baik. Suaminya dibisiki lagi sama si budak. Hati-hati malam ini. Jangan tidur beneran. Sepertinya dia akan merencanakan pembunuhan kepadamu. Lihat jahatnya si budak ini. Maka sang suami tidur pura-pura, tidak terlalu memejamkan matanya, tapi tidak tidur. Khawatir benar-benar dibunuh. Istrinya malam-malam melihat istrinya, suaminya sudah tidur, datang dengan pisau untuk mengambil 3 helai jenggotnya. Begitu sudah dekat lehernya, suaminya bangun, dipegang tangannya dan dibunuh istrinya. Setelah istrinya dibunuh, keluarga sang istri marah semuanya. Habis itu suaminya juga dari sukunya marah semuanya, dan terjadi perang 2 suku hanya karena 1 orang budak tadi. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Ini dikisahkan barakallahu fikum dalam kitab-kitab para ulama, yang menunjukkan bahayanya namam. Jangan anggap enteng. Gratis pun kamu jangan mau. Ini ada budak gratis buat kamu. Namam, jangan. Na'udzubillah. Akan menyebabkan perpecahan di tengah kaum muslimin, di tengah keluarga, di tengah kerabat, dan seterusnya dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nuwasil darsana insyaallah ba'da salatil maghrib bi idznillah ta'ala, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.